Bayangkan situasi ini sejenak. Hari Kamis sore, tepat pukul 15.30. Anda sedang duduk di ruang rekayasa perangkat lunak sebuah perusahaan rintisan. Sebut saja namanya Payfast. Waktu yang paling mendebarkan untuk seorang pengembang ya? Sangat mendebarkan. Udara di ruangan itu terasa sangat padat. Tim Anda sedang melakukan persiapan akhir untuk mempublikasikan integrasi sistem dompet digital yang baru. Ini untuk jutaan pengguna. Semua kampanye pemasaran pasti sudah berjalan di titik ini. Tepat sekali. Surel promosi sudah dijadwalkan untuk akhir pekan. Semuanya harus sempurna untuk hari Jumat pagi. Tapi, nah, di tengah antisipasi itu, layar monitor pemantau tiba-tiba memerah. Ah, malah petaka klasik. Branch Main, yang jadi jantung dari seluruh kode perusahaan, hancur. Seseorang, entah siapa, melakukan komit langsung ke main tanpa melalui proses peninjauan. Kode itu memicu kegagalan sistem secara fatal. Dan efek dominonya pasti langsung terasa ke semua orang. Langsung. Setiap pengembang yang mencoba menarik kode terbaru ke laptop mereka mendadak nggak bisa menjalankan aplikasi sama sekali. Lalu di sudut lain, ada dua orang pengembang yang wajahnya sudah pucat pasi. Mereka menyadari sesuatu yang buruk, kan? Iya, mereka baru sadar kalau sedari tadi mereka bekerja di branch yang sama. Mereka mengira itu ruang kerja pribadi, ternyata mereka secara tidak sengaja menimpa logika kode satu sama lain. Kepanikan total mulai mengambil alih. Dan biasanya, di situasi seperti ini selalu ada yang mencoba menjadi pahlawan. Tepat, seseorang mencoba merapikan riwayat kode menggunakan perintah rebase. Lalu, dia melakukan force push ke server utama. Niatnya baik sih. Tapi tindakannya itu baru saja menghapus hasil kerja dua hari dari rekan setimnya. Hilang tanpa jejak. Menjelang malam, hotfix darurat ditempelkan secara terburu-buru. Sayangnya, sang pembuat kode lupa mengembalikannya ke branch pengembangan utama. Jadi, pukul 23.30, seluruh tim masih menatap layar dengan mata merah. Manajemen marah, dan rilis terancam batal. Itu adalah cerita horor yang sayangnya sangat-sangat nyata di industri kita. Sangat nyata. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang mendengarkan, misi kita hari ini adalah membongkar sumber materi dari bab 10 tentang Git Workflow Professional. Iya, kita akan menghancurkan asumsi lama. Asumsi yang menganggap Git itu hanyalah semacam Google Drive yang sedikit lebih rumit untuk para pembuat kode. Benar. Kita akan menelusuri bagaimana sistem ini sebenarnya bertindak sebagai tulang punggung kolaborasi. Mulai dari dua orang yang mengetik kode di garasi, hingga skala mesin raksasa teknologi. Mengambil pelajaran dari insiden Payfast tadi, teks sumber kita ini merumuskannya dalam satu kutipan yang menurut saya sangat menohok. Apa bunyinya? Penulisnya menyatakan bahwa Git tidak menciptakan kekacauan. Alat ini hanya mengungkap kekacauan yang sudah ada dalam model kolaborasi tim Anda. Wow. Git hanya mengungkap kekacauan yang sudah ada. Itu cara pandang yang benar-benar mengubah paradigma. Sangat mengubah. Git pada dasarnya sangat netral. Dia hanyalah sekumpulan algoritma yang mengeksekusi instruksi matematis. Manusialah yang membawa ketidakteraturan ke dalamnya. Jadi melalui materi ini, kita akan membedah mekanika dasar di balik Git ya, melihat bagaimana strategi pembuatan cabang atau branching bekerja di dunia nyata. Betul, dan mengamati secara langsung bagaimana keputusan yang tampak murni teknis ini mendikte kecepatan, kualitas, dan bahkan kesehatan mental sebuah tim. Oke, mari kita mulai dari fondasi mentalnya dulu. Seringkali pengembang menggunakan alat ini setiap hari tanpa benar-benar paham apa yang terjadi di belakang layar. Mereka hanya menghafal perintah tanpa tahu filosofinya. Tepat. Sumber kita menyoroti perbedaan evolusioner antara Git dan sistem lama seperti SVN. Untuk Anda yang mungkin masih membayangkan sistem kontrol versi ini beroperasi seperti pelacak perubahan di dokumen teks biasa, mari kita ubah cara pandang itu. Karena sistem lama itu mencatat perubahan secara linier. Ya, linier. Bayangkan Anda punya dokumen 10 halaman. Anda mengubah satu kata di halaman kelima. Sistem lama hanya menyimpan catatan kecil yang berbunyi kata X diganti menjadi Y. Atau yang biasa kita sebut sebagai delta. Benar, delta. Jika Anda ingin melihat versi utuh dokumen itu 2 tahun kemudian, sistem harus menjahit jutaan catatan kecil itu dari awal. Itu sangat memakan waktu. Nah, dia mau tuntutan itu sama sekali. Setiap kali Anda menyimpan pekerjaan, Git seolah-olah mengambil kamera. Memotret semuanya? Ya, dia memotret seluruh proyek Anda secara utuh pada detik itu juga. Dia menyimpan snapshot. Dan keajaiban dari arsitektur snapshot ini terlihat sangat jelas saat kita membuat branch atau cabang baru. Ini bagian yang menakjubkan buat saya. Alih-alih menyalin folder proyek berukuran gigabyte yang membebani memori, Git ternyata hanya menciptakan sebuah penunjuk arah. Sebuah pointer. Ya, sebuah pointer. Yang ukurannya coba tebak, hanya 40 byte. Membayangkan kita bisa mengkloning semesta proyek hanya dengan 40 byte, itu benar-benar memperlihatkan betapa efisiennya arsitektur alat ini. Transisi dari mentalitas Delta ke snapshot, itulah yang membuka jalan bagi kecepatan ekstrim yang kita tawarkan. Tapi untuk memahami mengapa penunjuk 40 byte itu bisa berfungsi, kita harus melihat Git sebagai sebuah DAG. DAG, Directed Acyclic Graph. Graf asiklik berarah. Terdengar sangat rumit ya? Kedengarannya saja. Tapi saat mendengar istilah teknis ini, bayangkan saja sebuah peta aliran sungai. Airnya terus mengalir maju ke depan dari satu titik ke titik lain. Sungai itu bisa bercabang menjadi dua, kan? Betul. Bisa bercabang, lalu bisa menyatu kembali di hilir. Tetapi airnya tidak pernah mengalir mundur untuk membentuk lingkaran yang berulang. Itulah DAG. Penjelasan yang sangat visual. Dan aliran sungai ini melewati tiga zona utama di dalam komputer kita, kan? Ya, pertama ada Working Directory, tempat Anda memodifikasi teks secara fisik. Kedua, ada repository yang merupakan brankas penyimpanan permanennya. Nah, di antara keduanya ini ada zona transisi yang menurut saya membuat Git sangat unik. Staging area. Betul. Staging area. Ini adalah ruang persiapan. Di sini Anda bisa meracik file apa saja atau bahkan baris kode spesifik mana yang pantas untuk difoto dalam snapshot berikutnya. Ruang persiapan ini memberi kita kontrol yang luar biasa presisi. Kita nggak dipaksa untuk memasukkan semua pekerjaan setengah matang kita ke dalam brankas utama. Kita bisa memilih dengan sangat hati-hati. Dan begitu sebuah pekerjaan masuk ke brankas, sumber kita memperkenalkan konsep yang absolut, yaitu immutable history, atau riwayat yang tidak bisa diubah. Konsep ini sangat krusial untuk dipahami. Setiap commit atau snapshot yang kita buat, itu dikunci dengan sebuah hash kriptografis. Hash ini kan bukan sekedar nomor urut ya? Bukan sama sekali. Hash ini adalah deretan karakter unik. Dia dihitung bukan hanya dari isi kodenya, tapi juga dari siapa yang menulisnya, kapan ditulisnya, dan siapa induk dari commit tersebut. Implikasi dari hash kriptografis itu ternyata jauh lebih besar dari sekedar identifikasi. Maksud saya, kalau Anda menelusuri riwayat kode Anda dan memutuskan untuk sekedar memperbaiki satu huruf yang salah ketik. Pada pesan commit minggu lalu, misalnya. Ya, Git tidak akan memperbarui commit lama tersebut. Mekanisme internal Git akan melihat perubahan satu huruf itu, menghitung ulang algoritmanya, dan menciptakan sebuah hash yang sepenuhnya baru. Jadi, komit lama Anda secara teknis digantikan oleh entitas yang sama sekali berbeda di mata sistem. Pemahaman bahwa riwayat ini permanen dan modifikasi melahirkan realitas baru itu sangat penting. Terutama saat kita menghadapi perdebatan klasik di antara para pengembang ya. Perang suci. Ya, perang suci. Konflik antara merge dan rebase. Membaca sumber kita, perdebatan ini seringkali terasa seperti adu argumen filosofis di kalangan rekayasawan perangkat lunak. Sangat filosofis. Untuk Anda yang sering bimbang saat harus menggabungkan pekerjaan, mari kita letakkan kedua strategi ini di atas meja. Kita bedah secara objektif mekanismenya. Mari kita mulai dengan merge. Secara sederhana, merge itu menghargai waktu apa adanya. Menghargai waktu, maksudnya dia tidak mengubah masa lalu. Betul. Saat dua branch digabungkan, Git mencari titik awal di mana mereka berpisah. Lalu dia menyatukan ujung keduanya dengan membuat sebuah commit penggabungan baru. Jadi riwayat masa lalunya dibiarkan utuh. Anda memiliki catatan forensik yang sempurna tentang kapan sebuah cabang dibuat dan kapan ia dikembalikan. Akurat. Namun, seperti yang dicatat dalam teks kita, ada kelemahannya. Jika ada 20 pengembang melakukan ini setiap hari, graf riwayat Anda akan terlihat seperti benang kusut. Atau jaring laba-laba yang sangat sulit dibaca secara visual. Jaring laba-laba visual itulah yang mendorong banyak pengembang beralih ke rebase. Pendekatan ini bekerja dengan logika yang sangat berbeda. Daripada membuat titik temu baru, dia melakukan sesuatu yang lebih radikal ya? Iya, rebase akan membekukan commit Anda. Mencabutnya dari akar asalnya dan menanamkannya kembali tepat di ujung branch utama yang terbaru. Seolah-olah Anda baru saja menulis seluruh kode tersebut pagi ini, berurutan secara sempurna setelah pekerjaan rekan kerja Anda yang lain. Tepat. Hasilnya, graf riwayatnya menjadi garis lurus yang sangat bersih. Mudah dibaca layaknya daftar isi sebuah buku. Mendengar garis lurus yang bersih, insting pertama kita mungkin adalah menggunakan rebase untuk segala hal. Mengapa kita harus menoleransi riwayat yang kusut jika ada cara untuk membuatnya rapi? Disinilah teks kita memberikan sebuah peringatan yang sangat tegas. Sebuah aturan emas yang tidak bisa ditawar. Jangan pernah melakukan rebase pada branch yang sudah berada di ruang publik atau sedang dikerjakan orang lain. Ingat kembali konsep hash kriptografis yang kita bahas tadi. Saat Anda mencabut dan menanam ulang commit dengan rebase, Anda sedang menghancurkan hash lama dan menciptakan hash baru. Membayangkan dampaknya di dunia nyata membuat aturan ini sangat masuk akal. Katakanlah Anda dan tiga rekan Anda sedang bekerja di branch yang sama. Komputer mereka masing-masing telah menyimpan hash spesifik dari pekerjaan minggu ini. Tiba-tiba, Anda melakukan rebase dan mendorong perubahan itu ke server pusat. Anda baru saja menulis ulang sejarah. Saat tiga rekan Anda mencoba mengambil pembaruan dari server, git di komputer mereka akan melihat dua lini masa yang berbeda. Riwayat lama di laptop mereka dan riwayat baru yang Anda ciptakan di server. Sistem akan panik. Dia mencoba menggabungkan dua realitas yang saling tumpang tindih ini. Hasilnya, konflik massal yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk diurai secara manual. Sangat merepotkan. Oleh karena itu, rebase adalah instrumen bedah yang sangat presisi, hanya boleh digunakan secara lokal di komputer Anda sendiri untuk merapikan draft sebelum diperlihatkan ke dunia. Betul sekali. Pemahaman tentang instrumen lokal dan publik ini mengarahkan kita pada bagaimana tim menstrukturkan alur kerja mereka setiap hari. Kita masuk ke strategi branching. Sumber kita memetakan tiga model arsitektur utama yang mendominasi industri. Model pertama yang dibahas adalah Git Flow. Ini adalah sistem yang sangat terstruktur, kan? Sangat terstruktur. Dia memiliki branch utama yang suci, branch pengembangan, tempat semua fitur berkumpul, branch fitur individual, branch release untuk persiapan peluncuran, dan branch hotfix untuk keadaan darurat. Berfungsi seperti birokrasi korporat yang berlapis-lapis. Tepat. Untuk perangkat lunak yang dirilis secara berkala, misalnya aplikasi perbankan yang diperbarui setiap bulan, model ini memberikan lapisan keamanan. Tapi untuk ekosistem yang menuntut pergerakan cepat, lapisan-lapisan ini justru menjadi hambatan birokrasi yang memperlambat laju rilis. Makanya, industri melahirkan GitHub Flow. Model ini memangkas birokrasi menjadi dua entitas saja, branch utama yang selalu siap tayang dan branch fitur. Sederhana, elegan. Dirancang khusus untuk layanan aplikasi web di mana pembaruan bisa dikirim segera setelah fitur selesai dikerjakan. Tapi, meskipun GitHub Flow menawarkan kelincahan yang luar biasa, perusahaan raksasa teknologi butuh lebih dari itu. Mereka beroperasi pada skala yang menuntut paradigma yang lebih radikal ya. Teks kita menyoroti model ketiga, yaitu trunk-based development. Strategi ini diadopsi oleh entitas dengan ribuan rekayasawan seperti Google, Facebook, dan Netflix. Konsepnya benar-benar menantang intuisi tradisional kita. Bagaimana tidak? Alih-alih membuat cabang yang terisolasi selama berminggu-minggu, seluruh armada pengembang didorong untuk melakukan commit langsung ke satu branch utama. Secara terus-menerus, dan branch fitur, jikapun ada, dilarang keras berusia lebih dari satu atau dua hari. Pendekatan ini menghapus risiko konflik merch raksasa di akhir bulan karena kode disinkronkan ratusan kali sehari. Tapi pertanyaan yang langsung muncul di benak saya adalah, bagaimana jika fiturnya sangat masif? Yang tidak mungkin selesai dalam satu hari maksudnya? Ya, mengirim kode yang setengah matang ke branch utama yang terhubung langsung ke pengguna terdengar seperti resep menuju bencana. Disitulah rahasianya. Mereka menggunakan feature flags. Feature flags. Saklar digital. Betul. Kode yang belum selesai itu secara fisik memang sudah digabungkan dan dikirim ke server produksi tempat pengguna beraktivitas. Namun, kode tersebut dibungkus oleh sebuah saklar digital tersembunyi. Aplikasinya memiliki instruksi yang berkata, jangan jalankan kode ini kecuali saklarnya dinyalakan dari pusat. Ini memungkinkan ribuan pengembang terus memadukan potongan-potongan kecil pekerjaan mereka tanpa merusak pengalaman pengguna di aplikasi sama sekali. Cerdas sekali. Tapi, Mengorkestrasikan feature flags dan penggabungan harian di branch utama pasti menuntut infrastruktur kualitas yang tidak main-main. Jelas. Kebebasan untuk terus menggabungkan kode harus diimbangi dengan penjaga gerbang yang ketat. Disinilah dokumen kita membahas transformasi peran pull request atau PR. PR modern bukan sekedar antar muka untuk menekan tombol penggabungan, kan? Sama sekali bukan. Ia berfungsi sebagai quality gate, sebuah pos pemeriksaan holistik. Ini adalah forum tempat para pengembang saling memvalidasi logika melalui peninjauan sejawat. Namun, manusia bisa membuat kesalahan atau melewatkan detail kecil. Oleh karena itu, PR saat ini dipersenjatai dengan fitur Branch Protection. Penjaga gerbang otomatis yang menggeser beban validasi dari manusia ke mesin. Sangat efisien. Menggunakan jalur Continuous Integration atau CICD, kita bisa mengatur aturan bahwa tombol penggabungan di PR akan terkunci rapat, setidaknya sampai beberapa tes otomatis dilewati. Sistem akan menjalankan serangkaian simulasi pengujian, memastikan fitur baru tidak mematahkan fitur lama. Dan tidak lupa proses linting. Linting. Bagi Anda yang tidak familiar, linting ini pada dasarnya adalah alat pemeriksa ejaan dan tata bahasa otomatis untuk kode sambi. Dia memastikan semua orang di tim menulis kode dengan spasi, lekukan, dan gaya penulisan seragam. Sehingga kode yang dihasilkan oleh 50 orang terlihat seolah-olah ditulis oleh satu pikiran yang sama. Sangat rapi. Tapi ketatnya pos pemeriksaan mesin ini juga harus diimbangi dengan disiplin komunikasi dari para pengembang, ya. Yang paling mendasar terlihat pada penulisan pesan komit. Materi kita menyoroti fenomena pesan komit yang sangat kabur. Contohnya seperti fix bug atau update code. Tepat. Pesan semacam itu tidak memiliki nilai historis sama sekali. Ketika 6 bulan kemudian sebuah tim mencoba mencari tahu mengapa sebuah fungsi diubah, pesan fix bug tidak memberikan konteks apa-apa. Teks ini mendesak kita untuk menulis pesan yang menjelaskan apa yang diubah dan mengapa perubahan itu diperlukan. Misalnya, fix null pointer exception when user session expires. Itu adalah contoh pesan yang mentransfer konteks secara utuh ke masa depan. Selain itu, dokumen kita juga menekankan keharusan untuk mengadopsi prinsip atomic commit. Ide dari atomic commit ini adalah mengisolasi satu perubahan logis ke dalam satu commit. Anda tidak boleh menggabungkan perbaikan kesalahan penulisan di halaman depan, penambahan logika untuk gerbang pembayaran, dan pembaruan sistem database ke dalam satu commit raksasa. Mengapa? Coba bayangkan jika besok gerbang pembayaran itu memicu kerusakan sistem kritis. Jika semua pekerjaan Anda dicampur adukan dalam satu paket, Anda tidak bisa membatalkan bagian pembayarannya saja. Anda terpaksa menarik mundur seluruh komit tersebut, yang berarti perbaikan halaman depan dan sistem database Anda juga ikut terhapus. Membuat komit yang kecil dan terfokus adalah sabuk pengaman Anda saat Anda harus membatalkan fitur yang bermasalah. Semua teori mengenai atomic commit, pos pemeriksaan, dan strategi branching ini menyatu dengan sangat jelas dalam studi kasus startup Data Insight. Studi kasus di akhir bab ini benar-benar memberikan kita gambaran mikrokosmos dari pertumbuhan sebuah perusahaan teknologi. Mari kita bedah transisi mereka. Pada tahun pertama, ini adalah era kelangsungan hidup. Hanya ada 2 pengembang yang duduk berhadapan di sebuah kedai kopi. Mereka tidak memiliki infrastruktur pelindung. Semua orang mendorong kode langsung ke branch utama. Karena komunikasi terjadi secara real-time melintasi meja, mereka bisa bertahan. Tapi ini rapuh. Sesekali terjadi tumpang tindih file, mereka harus menghentikan pekerjaan, melacak manual siapa yang menimpa apa, dan memperbaiki kekacauan di tempat. Cara ini hancur total saat mereka masuk ke tahun kedua. Dengan 8 pengembang yang tersebar di berbagai lokasi, menyentuh branch utama secara langsung menjadi tidak masuk akal. Jadi mereka beradaptasi dengan mengadopsi GitHub Flow. Mereka mulai menggunakan branch fitur dan melakukan pull request. Tapi sayangnya, mereka masih membawa kebiasaan lama. Mereka akan bekerja di cabang masing-masing selama berminggu-minggu, lalu mengajukan PR yang berisi modifikasi pada 400 file sekaligus. 400 file? Tidak ada pengembang yang memiliki kapasitas kognitif untuk meninjau 400 file secara saksama. Proses persetujuan melambat, kode menjadi usang, dan ketika akhirnya digabungkan, mereka dihantam badai konflik merge. Karena branch utama telah berubah drastis selama mereka mengisolasi diri. Ini memaksa mereka belajar memecah pekerjaan menjadi unit-unit yang lebih kecil dan sering disinkronkan. Pelajaran menyakitkan itu berlanjut di tahun ketiga. Saat itu mereka punya 20 pengembang, kan? Iya, 20 pengembang. Mereka mulai membagi diri menjadi tim front-end yang mengurus tampilan layar dan tim back-end yang mengurus logika server di balik layar. Pemisahan ini memicu insiden mati lampu selama 2 jam di sistem produksi mereka. Akar masalahnya sangat klasik. Tim back-end memperbaharui struktur pertukaran data atau API mereka tanpa berkoordinasi dengan tim front-end. Saat kedua sistem ini dikerahkan ke produksi, mereka gagal berkomunikasi dan aplikasi lumpuh total. Tragedi ini memaksa mereka menerapkan semantic versioning. Bagi Anda yang sering melihat nomor versi perangkat lunak seperti versi 1.2.1, itu bukan angka acak. Itu adalah singkatan dari major, minor, patch. Angka paling depan, major, hanya berubah jika pembaruan tersebut akan merusak kompatibilitas dengan sistem lama. Ini menjadi bahasa komunikasi antar tim. Memberi sinyal bahwa, hati-hati, pembaruan ini akan mengharuskan kalian mengubah kode kalian juga. Sangat brilian. Dan puncak kematangan arsitektur mereka terlihat di tahun kelima. Dengan lebih dari 50 pengembang dan lalu lintas ratusan modifikasi kode per hari, GitHub Flow tradisional mulai terasa membatasi. Data Insight akhirnya bermigrasi ke ekosistem raksasa teknologi, Trunk's Best Development. Ribuan baris kode mengalir ke branch utama setiap hari. Mereka mengandalkan feature flex untuk menyembunyikan pekerjaan yang belum selesai, dan sistem pengujian otomatis mereka berjalan sangat efisien di bawah 10 menit. Gesekan kolaborasi nyaris hilang, dan mereka mencapai nirwana rekayasa perangkat lunak di mana mereka bisa merilis pembaruan ke pelanggan beberapa kali sehari tanpa rasa takut. Membedah perjalanan dari dua orang di kedai kopi menuju mesin rekayasa berskala besar, kita bisa menarik benang merah tentang kebiasaan yang harus dihindari pendengar kita. Yang pertama tentu saja soal force push. Ya, jangan pernah menggunakan perintah force push yang merusak. Jika Anda terpaksa melakukannya, gunakan force with least agar Git memastikan Anda tidak menimpa pembaruan yang belum Anda lihat. Lalu, hindari menyembunyikan diri di branch fitur selama berhari-hari tanpa menarik pembaruan dari branch utama. Anda hanya sedang merakit bom waktu konflik penggabungan di akhir minggu. Dan biasakan untuk tidak menulis perubahan besar ke dalam satu commit tanpa penjelasan konteks. Mengelola Git ternyata bukan sekedar menguasai sintaks di terminal. Mengadopsi alur kerja Git berarti Anda sedang mendesain arsitektur komunikasi tim Anda. Tepat. Ia menentukan seberapa tangguh sistem Anda merespon krisis dan seberapa mulus nilai tambah bisa didistribusikan ke tangan pengguna. Rangkuman mengenai arsitektur komunikasi ini memberikan perspektif yang sangat komprehensif. Menutup penelusuran ini, saya ingin membagikan satu observasi mendalam tentang sifat dasar rekam jejak Git itu sendiri. Sesuatu untuk Anda renungkan. Silakan. Ini pasti akan sangat menarik. Sepanjang diskusi, kita memperlakukan Git sebagai pengarsip kode yang matematis dan absolut, terikat oleh jejak hash kriptografis. Namun mari kita perluas maknanya. Alat ini merekam secara abadi setiap perdebatan alot mengenai penulisan kode di kolom pull request. Ia mencatat kepanikan yang terjadi lewat komit darurat di pukul 2 dini hari. Ia merekam semuanya tanpa filter. Ia mendokumentasikan seberapa sering sebuah tim terjebak dalam pusaran konflik merge yang sama berulang kali akibat kurangnya transparansi antar divisi. Jika kita melihatnya dari sudut pandang ini, apakah riwayat Git yang saat ini terpatri di proyek Anda melukiskan gambaran sebuah kelompok rekayasawan yang bekerja dengan harmoni, terukur, dan memiliki fondasi visi yang disepakati bersama? Atau sebaliknya? Apakah riwayat itu mengungkap narasi tentang sekelompok individu yang terus-menerus bertindak reaktif, bekerja dalam kepanikan, dan hanya berusaha bertahan hidup menyongsong tenggat waktu rilis minggu depan? Lain kali Anda mengetik perintah git log dan melihat barisan teks mengalir di layar Anda, cobalah untuk membacanya lebih dari sekedar log riwayat versi kode. Bacalah itu sebagai sebuah buku harian psikologis yang menangkap dinamika, tekanan, dan denyut nadi kolaborasi tim Anda dengan kejujuran yang brutal. Membaca git log sebagai buku harian psikologis yang menangkap denyut nadi tim adalah cara yang sangat elegan untuk melihat sesuatu yang sering kita anggap murni mekanis. Konsep bahwa perilaku dan stres tim kita tertanam di dalam setiap riwayat kode benar-benar memberikan dimensi baru pada diskusi kita mengenai kolaborasi hari ini. Fakta yang tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Untuk Anda yang telah menemani kami, terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda menyelami anatomi dari strategi rekayasa perangkat lunak ini. Semoga penelusuran mendalam terhadap materi sumber ini memperkaya cara pandang Anda, memberi pijakan kuat bagi Anda untuk membenahi alur kerja dan mungkin menata ulang kebiasaan interaksi di dalam tim Anda sendiri. Bawa wawasan ini ke ruang kerja Anda esok hari, perhatikan bagaimana tim Anda berinteraksi dengan riwayat kode mereka, dan ciptakan narasi pengembangan yang lebih tangguh. Sampai jumpa di penelusuran topik-topik luar biasa berikutnya.